Wahai pemuda, ayo marilah bersama-sama tegakkan daulah agar seluruh dunia di bawah panji Islam. Wahai ibunda, hulurkan doa agar putramu teguh sentiasa agar kami berjaya atau gugur syuhada. Wahai pemuda Islam semua, persiapkan dirimu dengan ilmu iman dan juga amal, ukhuwah dan kekuatan. Wahai pemuda Islam semua, sedarlah tugas dirimu, tegakkan daulah Islam dalam jiwa, kan tertegak di watanmu. Wahai pemuda, ayo marilah bersama-sama tegakkan daulah agar seluruh dunia di bawah panji Islam. Wahai ibunda, hulurkan doa agar putramu teguh sentiasa agar kami berjaya atau gugur syuhada. Wahai pemuda Islam semua, persiapkan dirimu dengan ilmu iman dan juga amal, ukhuwah dan kekuatan. Wahai pemuda Islam semua, sedarlah tugas dirimu, tegakkan daulah Islam dalam jiwa, kan tertegak di watanmu. Wahai ibunda, hulurkan doa agar putramu teguh sentiasa agar kami berjaya atau gugur syuhada.